Dengarlah, dengar, wahai sayangku, aku bawa kabar gembira. Kabar apakah itu kiranya, sehingga kau tampak gembira? Marilah sini, dekat kemari, aku akan membisikannya. Bakti, kata dokter, aku hamil. Aku ingin mempunyai anak lelaki, tapi apa anak apa yang disukai? Aku ingin mempunyai anak lelaki, tapi apa anak apa yang disukai? Terserah padamu, anak apapun tetap ku sayangi. Aku pun begitu. Dengarlah, dengar, wahai sayangku, aku bawa kabar gembira. Malu aku. Aku ingin mempunyai anak lelaki, tapi aku